daripada rambut. Sementara kami menganggapnya di zamannya Rasulullah SAW sebagai al-mubiqat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan Imam Al-Bukhari menjelaskan al-mubiqat maknanya al-muhlikat, yang membinasakan. Perkara yang membinasakan. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Datang dari sahabat dan kan ucapan beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan tentang keadaan yang beliau alami zaman beliau alaihis, di zaman beliau radhiyallahu anhu. Beliau menjumpai amalan-amalan yang ada di zaman beliau yang dilakukan oleh orang-orang, sementara dulunya zamannya Nabi dalam pandangan mereka sebagai perkara yang sangat membinasakan. Tapi di zaman beliau orang-orang sudah menganggapnya sebagai perkara yang sangat enteng, sangat ringan. Kita perlu cermati bahwa Anas bin Malik radhiyallahu an ini termasuk sahabat yang umur panjang. Beliau masih hidup setelah wafatnya Nabi sekitar 90 tahun lagi. Memang di zamannya Nabi remaja juga. Ini termasuk sahabat yang paling akhir wafat. Berarti beliau menjumpai perubahan yang terjadi di tengah masyarakat. Beliau pernah menjadi pelayan Nabi alaihi salatu wassalam selama belasan tahun. Dan keadaan itulah yang mengantar beliau radhiyallahu anhu menjadi salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang paling banyak menyampaikan ilmu kepada kita. Jadi beliau berada pada masa yang sangat luar biasa. Beliau menyebutkan perbandingan ketika beliau berada di zamannya Nabi, ada perbuatan-perbuatan, amalan-amalan di zaman Rasulullah SAW mereka menganggapnya sebagai perkara yang membinasakan betul, sangat mengerikan betul amalan itu. Tetapi di zaman akhir-akhir yang beliau jumpai, orang-orang mengenteng-entengkannya, menganggapnya sudah. Sampai-sampai beliau memperumpamakan Iya, lebih ringan dari rambut. Artinya enteng betul. Terlalu gampang betul sudah perkara itu. Padahal di zamannya beliau, kunna na'udduha, kami. Ini menunjukkan beliau sahabat lainnya, masyarakat bersama Nabi ketika itu menganggapnya sebagai al-mubiqat, perkara yang membinasakan. Apa hubungannya dengan bab muraqabah di sini? Wallahu a'lam. Mungkin di antara hubungannya, kondisi mutahnya seseorang sangat hebat di zaman Nabi, sehingga mampu melihat perkara dengan sejelas-jelasnya, mampu mendudukkan perkara dalam porsinya yang sebenarnya, yang walaupun mungkin perkara itu ketika diusut hukumnya tidak sampai menjadi perkara yang sangat mengerikan, tetapi karena muraqabahnya mereka dalam menjaga diri, sampai-sampai mereka menganggap hal itu menjadi perkara yang membinasakan. Apalagi kalau perkara itu memang perkara yang membinasakan. Alaihwa rahimakumullah. Anggap misalnya yang sering disebutkan di zaman Rasulullah SAW, diantaranya yang Nabi sudah ingatkan, saksi palsu. Itu mulai ada. Atau terlalu gampang bersumpah. Sudah ada haditsnya Nabi, ketika Nabi mengatakan, sebaik-baik zaman adalah itu. Kemudian zaman setelahnya. Kemudian zaman setelahnya. Kemudian datang kaum, kata Nabi. Kemudian datang. Yang biar tidak diminta bersumpah, bersumpah juga. Sebab terlalu mengenteng-entengkan sumpah sudah. Mengenteng-entengkan, lebih mengerikan lagi masuk ke dalam mengenteng-entengkan dosa. Ini. Al-ikhwah rahimakumullah. Masuk di antaranya disebutkan dalam sebahagian hadis tentang malas sholat berjamaah. Ada beberapa hadis, ada hadis. Nabi mengatakan, kami dulunya menganggap, mereka ceritakan keadaan mereka kepada tabi'in. Kami dulunya menganggap di zaman Nabi, orang yang tidak hadir jamaah itu orang-orang munafik. Diingatkan, sebab mulai ada orang yang ingin-inginkan. Sampai-sampai di zaman mereka, orang sakit yang dibawa oleh dua orang, karena tidak mau tertinggal dengan berjamaah di masjid, hadir juga. Dalam keadaan dipikul oleh dua orang. Tapi zaman selanjutnya sudah mengintengkan. Masih sholat, tetapi sholat jamaah. Kalau sekarang, ada yang menganggap sholat jamaah bahkan sudah tidak wajib. Bahkan ada yang ditipu oleh syaitan, kalau hadir sholat jamaah, bisa mendatangkan riya. Bisa mendatangkan riya. Berikan lagi, sebab dia sudah menjauh dari sholat jamaah di atas ilmu sesat. Ini dikenal dengan syubhat. Banyak perubahan. kalau terjadi masih di masa hidupnya Anas bin Malik radhiyallahu an. Yeah. Terus di zaman selanjutnya. Yang kata Nabi sallam la ya'ti zaman illa wa zamanul la ba'dahu syarrum min. Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Ini ilmu mengantar kita untuk semakin menjadi muraqabatullah. Yeah. Apalagi memang ada beberapa perkara yang sangat mudah menghancurkan dan membinasakan seseorang. Seperti lisan. Dalam hadis Rasulullah Nabi menjelaskan bahwa binasanya dan terjerumusnya seseorang masuk ke dalam neraka itu disebabkan diantaranya yang paling hebat adalah lisannya. Sementara di zaman sekarang orang sudah mengenteng-entengkan lisan. Tidak peduli apa yang dia ucapkan. Padahal satu kata atau kalimat itu bisa menjadikan seseorang kekal dalam neraka. Ini lisan, bahaya sekali ini. Atau bisa menjauhkan dia dari kebaikan dan kemuliaan. Tetapi zaman berganti, orang semakin mengenteng-entengkan perkara itu. Padahal dulunya dianggap perkara yang sangat sangat luar biasa mengerikannya. Al-ikhwa rahimakumullah. Titik pembahasan kita muraqabatullah adalah kemampuan muraqabatullah lah yang mengantar seseorang bisa melihat bahaya itu lebih dalam dan tidak mengenteng-entengkannya. Ini ilmu dalam muraqabatullah yang merupakan ciri orang-orang yang memiliki muraqabatullah. Al-ikhwa rahimakumullah. Baik. Dari sini kita bisa memihat, memahami pula bahwa kemampuan muraqabatullah seseorang itu sangat ditentukan oleh kekuatan pandangan seseorang. Kekuatan ilmu seseorang dalam melihat perkara yang membinasakan. Kalau orang kurang ilmu ya di situ, dia akan mengenteng-entengkannya. Tapi kalau orang tahu betul ilmunya, maka dia akan mewaspadainya. Al-ikhwa rahimakumullah. Kalau ini di zaman Anas bin Malik radhiyallahu an, maka gimana lagi di zaman kita? Bagaimana lagi di zaman kita? Al-ikhwa rahimakumullah. Dan di antara bencana yang sangat mengerikan atau ilmu yang sangat luar biasa dalam hadis ini bahwa sahabat Nabi dididik untuk menjadikan ukuran apa di zaman mereka Ini manhaj. Ini cara dalam beragama. Mereka mengukur keadaan sesuai dengan apa? Apa yang mereka dapat alami ketika bersama dengan Rasulullah SAW. Dan menjadi ilmu. Ketika seseorang semakin dekat dengan zaman kenabian, maka semakin berada di atas kebaikan. Terus kita yang semakin jauh, tidak ada cara kecuali zamannya kita tidak bisa berdekat. Tetapi apa? Sunnah kita bisa berdekat. Pelajaran. Kita bisa mempelajari. Sehingga kita seolah-olah betul-betul berada di zaman itu. Tidak tertutup kebaikan besar Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang setelahnya. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallam, datang seseorang kepada Nabi sallam bertanya kepada Nabi sallam, "Ya Rasulullah, apakah betul tuba? Apakah betul tuba liman ra'aka wa amana bik? Apakah betul tuba bagi mereka yang melihat engkau dan beriman kepadamu?" Kata Nabi sallam, "Iya." Hanya kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma tuba." Tiga kali. Liman lam yarani wa amana bi. Atau liman amana bi wa lam yarani. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Tuba lagi. Bagi mereka yang beriman kepadaku dan belum pernah melihatku. Justru diberikan apa? Kemuliaan yang berlipat. Bagi mereka yang belum pernah melihat Nabi. Jadi, tetap terbuka kemuliaan yang besar bagi orang-orang setelahnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Gimana caranya? Kembali mempelajari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah dengan ilmu, dengan keikhlasan, dengan paham yang benar. Sesuai dengan yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak dipahami dengan pahamnya mereka, bahaya. Ada orang jadikan dari kul ya ayyuhal kafirun sampai lakum dinukum waliyadin, bolehnya? Bolehnya? Justru mereka menjadikan dalil untuk membolehkan semua agama Islam. Padahal ayat ini jelas-jelas ayat yang membatasinya Islam, dan selain Islam kita berlepas. Tapi justru dia gunakan ayat ini, semuanya boleh dan kita saling merangkul. Padahal ayat ini ayat berlepas ini. Kenapa? Dipahami sesuai dengan nafsu dan syahwat. Akal. Seperti cara berpikirnya Gus Dur. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi kembali Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman mereka. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu kita perlu petunjuk para ulama yang betul-betul di atas metode ini. Dan alhamdulillah, la tazalu ta'ifatu mati, kata Nabi. Terus menerus ada sekelompok dari umatku, zahirina alal haq, nampak di atas al-haq. Tidak sembunyi-sembunyi, nampak di atas al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka, tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka. Terus menerus ada. Sampai kapan? Sampai datangnya ke detik-detik terakhir kiamat besar, tanda-tanda kiamat besar. Sebab di detik yang paling terakhir, Allah mengutus angin yang sangat halus, yang tidak ada seorang pun yang beriman kecuali akan diwafatkan oleh angin, melalui angin. Walaupun bersembunyi di dalam gunung yang sangat kokoh. Yang memiliki iman, yang menjumpai kedahsyatan hari akhirat adalah orang-orang yang merupakan makhluk yang terjahat. Al-ikhwah rahimakumullah. Jadi hadis ini terlihat jelas bagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengukur masyarakat, generasi, dan mengukur amalan-amalan orang di zaman beliau, sebab beliau panjang umurnya. Ingat, sekitar 90 tahun beliau hidup setelah wafatnya Nabi. Beliau menjumpai perubahan yang banyak. Dan beliau ukur amalan ini melalui apa? Melalui apa? Apa yang beliau lihat, apa yang beliau dapat dari zaman Rasulullah SAW. Jelas sekali ya? Itu cara beragama. Ini mudah sekali dipahami. Praktis. Tetapi justru inilah intinya paham semua paham. Semua paham dalam memahami agama, ini intinya. Kita mau benar, harus begini caranya. Dan kapan keluar dari cara ini, pasti sesat. Kalau orang jujur betul menganggap bahwa yang ada di zaman Nabi justru itulah agama yang sebenarnya, apa yang ada di zaman Nabi itu yang diakui oleh Allah. Itu yang diakui oleh Allah. Hari ini, akmaltu lakum dinakum. Saya telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Siapa kalian di situ? Orang hari itu. Ini yang diakui. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan saya telah cukupkan kepada kalian ni'matku. Wa raditu, dan telah wa raditu lakumul Islam, bagi kalian Islam ini dinan, sebagai agama. Berarti agama mereka ketika itu betul-betul telah sempurna, telah diridhoi, merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Harus ke sini, kembali ke sini. Kalau orang tidak kembali ke sini, masuk dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi, umatku terpecah menjadi 73 golongan, 72 dalam neraka, semuanya dalam neraka kecuali satu. Ketika Nabi menyebutkan yang satu itu, al-jamaah, kata Nabi. Tetap satu, walaupun berbeda zaman, tetap satu. Itu apa? Nabi sebutkan ciri utamanya. Ma ana alaihi wa ashabi. Ini kalimat yang harus ditulis dengan tinta emasnya emas. Supaya orang tahu betul kadarnya ini. Kata Nabi, yang saya berada di atasnya dan para sahabatku. Dengan pula ketika Nabi menjelaskan perpecahan yang akan terjadi setelahnya, apa petunjuk untuk selamat dari perpecahan? Apa yang harus dipegang? Fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Cukup? Tidak. Sebab kalau dengan sunnahku saja Nabi tidak lanjutkan, maka orang akan pahami sesuai dengan maunya masing-masing, sehingga akan tetap berpecah sebagaimana yang terjadi sekarang. Tapi cuman, fa'alaikum bisunnati. Nabi lanjutkan, wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan sunnahnya para orang-orang yang diwarisi ilmu oleh Nabi, para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini setelahku, di atas petunjuk mereka, di atas taufik mereka, kata Nabi sallallahu Ini perintah Nabi, pegang. Dan perintah ini sempurna dengan apa? Dilarang selainnya. Dengan kalimat selanjutnya Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsat, jauhi semua perkara baru. Perkara baru apa? Yang tidak ada pada zaman, yang keluar dari sunnahnya Nabi dan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Jauhi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sebab semua muhdatsah itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, semua bid'ah. Ada riwayat menegaskan, wa kulla dalalatin finnar, semua yang sesat itu dalam neraka. Sama dengan hadis Nabi yang 72 dalam neraka. Ini jelas jemaah, harus seperti ini. Tidak boleh tidak. Siapa yang menyelisihinya sesat. Kita semuanya harus ke sini. Hanya tidak ada jaminan kita. Apakah kita betul-betul di atas ini? Iya. Yeah. Saya banyak yang mengaku. Perlu pembuktian. Perlu ketulusan. Kita perlu pertolongan Allah supaya tetap kokoh di atas. Iya. Yeah. Jalannya Rasulullah sahabat. Lihat bagaimana Anas mengukur dengan timbangan ini. Orang-orang sekarang, disitulah kengirian itu terjadi. Sebab timbangan mereka berbeda sudah. Memang tidak dijadikan ukuran sudah zamannya Nabi. Memang tidak dijadikan ukuran. Terlalu sering kita dengar orang-orang bilang, tokoh agama yang mengatakan, memang ini tidak dilakukan oleh Nabi. Tapi, ini memang tidak ada di zamannya Nabi. Hanya saja, kenapa lagi ada tapi dannya? Kenapa? Sebab apa? Memang tidak menganggap. Memang cara berpikirnya, apa yang ada di zaman Nabi, bukan dipatuhkan. Lebih mengerikan lagi, ada yang mengatakan, ada yang menolak secara jelas sudah. Dan mengatakan bahwa, ini sekarang tidak cocok, cuman sekarang yang ini. Kalau di zamannya Nabi cocok, sekarang tidak cocok sudah. Kalimat yang sangat mengerikan. Ini ilmu besar. Semua penelitian yang meraih hadiah Nobel dikumpul nilainya dengan ilmu ini, maka tidak ada nilainya semua ilmu dari peraih hadiah Nobel itu. Sebab puncak-puncaknya hanyalah sekedar apa? Maslahat dunia. Sementara ini apa? Dunia barza akhirat. Bahkan di akhirat, metode ini saja yang akan mengantar sampai kepada puncak kemuliaan di akhirat. Hanya dengan ini ilmu yang tiada tandingannya. Jadi itu kita berada di atas metode ini. Mengukur, melihat, menimbang. Al-ikhwah rahimakumullah. Kesesatan-kesesatan yang ada zaman sekarang itu gampang dilihat. Sebab itu sudah dibangun oleh para sahabat. Ada orang di zamannya sahabat dengan berdalil, inil hukmu illa lillah, sungguh hukum itu hanyalah milik Allah. Hukma illa lillah, tak ada hukum kecuali hanya milik Allah. Akhirnya apa? Ali sesat, bahkan kafir. Sebab apa? Yang awalnya mereka dukung untuk melawan Muawiyah radhiyallahu an dalam perselisihan yang merupakan ijtihad. Yang mana yang salah di antara mereka tetap dapat pahala sebab mereka ahli ijtihad. Mereka menghukumi Ali. Salah, salah, salah. Sebab apa? Ali radhiyallahu anhu mengirim orang untuk perjanjian damai. Dan hukum perjanjian damai ini ditentukan oleh ada orang yang berbicara. Mereka menganggap ini dengan hukum Allah, berhukum dengan hukum orang ini. Coba lihat cara berpikirnya. Pakai ayat. Hukum hanya. Ini sekarang orang yang kamu jadikan patokan. Ini khawarij. Yang kata Nabi, kilabun nar anti neraka. Cara berpikir seperti itu banyak menipu orang. Banyak menipu orang. Pakai ayat, push, luar biasa. Tapi kalau orang pakai ayat dengan metodenya sahabat, salah. Kalau orang hidup dengan orang khawarij bilang, inil hukmu illa lillah. Pakai ayat dia. Hukum hanya milik Allah. Kamu dua orang sah? Iya. Menetapkan damai dan semacam ini perjanjian di atas hukum orang. Itu bukan hukum Allah. Itu hukum kejahilian, kesyirikan, kekafiran. Mereka pun mengambil tempat tersendiri. Tidak mau menyatu dengan masyarakat. Sudah kafir. Keluar dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pelanggaran itu. Kalau kita di atas manhaj, gampang sekali. Biar kita tidak pernah membantah syubhat ini. Cukup kita. Sahabat, manhajnya sahabat, jelas dijamin Quran, dijamin oleh Nabi. Sementara tidak sejalan dengan mereka, praktis saja. Tidak sejalan dengan mereka, pasti sesat. Yes. Walaupun kita tidak tahu di mana sesatnya pendalilan ini. Iya, sebab ada prinsip yang sangat jelas dalam Quran dan sunnah. Mengikuti sahabat itulah keridaan Allah. Itulah Islam. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladina taba'uhum bi ihsan. Dan yang mengikuti mereka muhajirin dan ansar dengan cara baru dapat ridha Allah anhum wa radu'an. Cukup itu. Mereka seperti ini, seperti itu. Kamu pakai ayat pasti salah caranya itu. Itu kalau orang tidak bisa mencermati lebih dalam. Tapi kalau orang punya ilmu, luar biasa. Ibnu Abbas langsung mendatangi mereka. Ibnu Abbas yang di zamannya Nabi masih anak-anak belasan tahun. Kemudian di zamannya Ali radhiyallahu anhu ketika kecil orang khawarij. Sudah menjadi rijal, lelaki, panutan dalam beragama, rujukan dalam berilmu. Bahkan di zamannya Umar saja, beliau masih muda, sudah diikutkan dalam ahli syura. Beliau datangi, Ibnu Abbas datang dengan pakaian yang indah, rapi. Yang didatangi itu apa? Punya kumal, kusut. Sebab sibuk beribadah. Ibadahnya luar biasa. Nabi sebutkan dalam hadisnya, salatnya kalian kecil jika dibandingkan dengan salatnya mereka. Kalian akan melihat salatnya kalian, sahabatnya Nabi. Nabi bilang, kalian akan melihat salat kalian rendah jika dibandingkan dengan salatnya mereka. Kalau orang tidak bisa memahami manhaj, dia akan pilih orang khawarij lebih mulia. Sebab solatnya lebih luar biasa. Bukankah solat adalah tiang agama? Ini cara berpikirnya. Berpikir global. Sementara dalam kondisi yang rumit, itu cara berpikir yang lebih detail yang harus digunakan. Maka itu cara berpikirnya global. Mereka tidak bisa mendalami perkara. Kemudian emosi yang bermain. Dan marah yang dominan. Ditanya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Apa Abdullah bin Abbas apa anunya kalian terhadap Ali radhiyallahu anhu dan subhatnya. Kalian begini. Kata Abdullah bin Abbas, bagaimana kalau saya jawab? Kita tidak urai ya. Bagaimana kalau kami akan taraj, berjanji, Maka Abdullah bin Abbas jawab dengan ayat. Di antaranya dari mengambil hukum. Abdullah bin Abbas sebutkan ayat. Sebutkan ayat dalam Al-Quran. Allah yang suruh. Iya. Ayat. Ketika dua orang yang berkeluarga. Suami istri bertengkar. Maka Allah suruh apa? Setiap kelompok keluarga ini pilih orang yang adil di antara kalian untuk berbicara. Kata beliau, bukan suruh berhukum dengan hukum manusia. Tidak bisa, diam. Jadi ini tetap hukum Allah itu ini. Ketika ada pertengkaran, memilih orang yang terbaik, iya. Kemudian ini memutuskan, ini tetap hukumnya Allah. Dan banyak sekali yang seperti ini, banyak sekali. Bahkan ada hadisnya Nabi SAW, sudah lewat dalam kitab Tauhid. Kalau kalian mengepung musuh, kemudian musuh, karena dikepung sudah minta, supaya mereka diberi hukum. Di antaranya, kalau kalian kalau sudah kepung musuh, kemudian musuh bilang, hukum kami Allah. Kata Nabi SAW, jangan kalian hukum mereka dengan hukum Allah. Mereka maunya harus sesuai dengan hukum Allah. Kalau kalian mau hukum kami, harus sesuai dengan hukum Allah. Kata Nabi SAW, jangan kalian terima. Itu. Yang menjadi pemimpin, hukum sesuai dengan ijtihadnya. Kamu yang berpikir, kamu yang tentukan, sesuai dengan ilmu yang datang dari Quran dan Sunnah yang kamu pahami, bagaimana menghukum mereka? Dikembalikan kepada kamu. Iya. Alasannya adalah khawatir. Kalau mereka minta hukum Allah, ternyata ijtihad limanya kaum muslimin salah. Berarti keliru ya? Terjatuh dalam kesalahan. Nabi tidak ingin. Jadi kepada hukum manusia. Dan ilmu ini dari Nabi, ini juga hukum Allah namanya. Tapi sebagian mereka hanya memahami itu apa? Sesuai dengan yang global. Ini mengerikan cara-cara berdalil seperti itu. Kenapa? Tidak mau kembali kepada pahamnya sahabat. Macam-macam. Kayaknya hampir tidak ada satupun kesesatan kecuali ada dalilnya dalam Quran. Dia carikan dalil dalam Quran. Dalilannya paham masing-masing. Kalau kita punya ilmu emas ini, ilmu yang sangat berat. Kembalikan kepada apa? Bagaimana sahabat memahaminya, berada di atasnya. Selamat. Jelas ya? Coba ya, jelas ya? Aneh juga sekarang. Orang sudah mengukur. Kembali kepada manhaj ini. Justru sebagai perkara yang terlarang. Ini lebih mengerikan. Ada yang masih menganggap bagus zaman itu. Tapi tidak cocok sama. Ini mengerikan ya. Tapi ada yang jelas-jelas. Memang tidak. Tidak terpakai itu. Mereka pahami beragama itu sesuai dengan akal masing-masing. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi yang tidak punya akal. Itu dalilnya. Karena ayat jelas mengatakan haram. Kalau tidak sejalan dengan akalnya. Ya tetap halal. Hukum Allah dikembalikan kepada Al-Quran Sunnah. Sesuai dengan pahamnya para sahabat. Hukumnya luas. Ada yang berhubungan dengan hukum akidah. Apa yang harus kita ucapkan. Apa yang harus kita amalkan. salat, puasa, ini semua. Masalah kematian ada hukum Allah di situ. Masalah kelahiran ada hukum Allah di situ. Masalah pernikahan ada hukum Allah di situ. Hukum Allah punya? Iya. Rajam, potong tangan, dan semacam itu. Ini hukum Allah dalam perkara hudud. Iya. Dalam perkara yang kecil saja ini. Masih banyak yang terluas. Ini dalam perkara kecil. Itu pun hukum Allah dalam perkara hudud ini. Bukan semua orang yang melaksanakannya. Orangnya saja yang dikenakan kewajiban untuk melaksanakannya. Tetapi hukum Allah berupa akidah, wajib fardu ain semua menerapkannya. Salat? Iya, tidak perlu ada undang-undangnya. Harus terapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, dalam rumah tangga ada hukum Allah. Hukum Allah sangat luas. Ada yang pemerintahan. Sempurna hukum Allah. Alihwa rahimakumullah. Jadi orang memahaminya, tetapi yang benar adalah yang sumbernya Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami, yang dilaksanakan bukan oleh para sahabat. Yang dipahami, yang diterapkan para sahabat banyak. Amalan, cara berfatwa, itulah hukumnya. Cara berdalil dengan Quran, itu juga dari sahabat. Ada orang kadang memakai ayat Quran dan Sunnah, atau mengambil sesuatu datang dari sahabat, sementara dia tidak mau mengambil yang datang dari sahabat dalam cara berdalil sebagaimana cara sahabat berdalil. Ini kalau diurai luas sekali. Bagaimana dalam menafsirkan mereka? Bagaimana dalam memahami hadis Nabi? Bagaimana dalam solat? Bagaimana dalam muamalah? Bagaimana mereka dalam iya. Itu semuanya mengikut keadaannya sahabat. Ada orang hanya melihat manhajnya, pokoknya hantam dan menghantam saja. Keras. Dia hanya nampakkan keras terhadap bid'ah. Iya. Tapi dia lupa hikmah dalam dakwah. Dia lupa manhajnya sahabat. Iya. Kadang mengetahui ilmu, tetapi dia tidak sampaikan sebab bisa mendatangkan fitnah. Dia lupa Ali radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Mukminin ketika hadithun nas bima ya'rifun. Sampaikan kepada manusia sesuai dengan kadar. Kata Ali, apakah kalian mau Allah dan Rasulnya didustakan? Ini mancal ini yang datang dari sahabat. Kadang orang hanya melihat cara berpakaiannya sahabat. Oh sudah inilah, dia akan mana? Terus melupakan cara yang lainnya dari sahabat juga. Yang sejalan, iya. Alhamdulillah. Kemudian kadang sama-sama datang dari sahabat. Yang mana di antara mereka berselisih? Terus mana yang didunggulkan? Ini jangan untuk mengunggulkannya, mana yang diutamakan? Yang sejalan di atas Quran dan Sunnah. Saya jayangkan ulama setelah sahabat yang di zamannya Nabi saja, sahabat Nabi tidak mengetahui yang datang dari Nabi. Makanya wajar kalau ada di antara mereka berselisih. Kita ambil yang merupakan keumuman sahabat. Makanya ijma yang berlaku, yang jelas adalah ijma'nya sahabat. La yajtami'u ummati ala dalalah, kata Nabi. Umatku tidak akan bersepak sesat di atas kesesatan. Ini perlu ilmu. Kita punya ulama sekarang yang meneliti sesuai dengan jalur ini. Ada yang ahli hadis sesuai dengan fiqh, sesuai dengan jalur ini. Tafsir sesuai dengan jalur ini. Sulit dikumpul yang mengumpul semua ilmu itu. Sulit sekarang. Tapi mereka mudahkan oleh Allah. Kita sulit menjumpai seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang mengumpul ahli dalam tafsir dan dalam ini. Sesuai dengan manhajnya sahabat. Kita sulit cari yang seperti itu. Tapi tetap ada. Sebab jadikan la tazalu, terus menerus ada. Belajar. Masih hidup syekh-syekh besar seperti Syekh Shalal Fauzi, Syekh Abdul Muhsin Abbad, muhadditsnya Banida. Yang di bawah-bawah mereka ada Syekh Rabi' dan masyih-masyih lainnya. Sangat banyak mereka. Kita mengambil ilmu, ada yang pendalamannya dalam tafsir, dalam ini, lebih dari syekh yang lainnya. Sesuai dengan manhajnya salafus saleh. Ada yang memahami memang, belajar tafsir, pokoknya dalam memahami ayat, betul-betul dia kumpul semua penafsiran sahabat. Dia urai jalan-jalannya. Itu yang dia geluti betul. Jadi tentunya lebih hebat ilmunya dalam fikih dibandingkan dengan syekh yang lainnya, di atas sunnah juga, tetapi tidak sampai pendalamannya lebih jauh di situ. Ini kita belajar sini-sini, dikumpul seluruh. Ini khuas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk berada di atas manhaj salaf dan menolong kita untuk terus berada dalam muraqabatullah, pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang kaya yang bersyukur. Orang yang menimbun-nimbun harta. Orang kaya yang bersyukur, besar sekali keutamannya. Sampai-sampai dibedakan antara orang miskin yang bersabar. Tidak bisa dibedakan mana yang lebih mulia. Kesimpulannya yang paling bertakwa di antara keduanya. Itu yang paling baik. Tapi kalau yang menimbun harta, alhaakumut takatur. Sudah jelaskan. At-takatur memperbanyak-banyak, menimbung-nimbung, menghancurkan, membinasakan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kubur. Dan khusus untuk umat Muhammad, Nabi telah ingatkan, kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnahnya umatku adalah harta. Tapi ingat, ini perlu dicermati pula. Jumhur lihat, hadith-hadith yang menjelaskan, haramnya menyimpan harta, itu harta yang tidak keluar zakatnya. Kalau keluar zakatnya, yang memang dipersiapkan muhaji kan harus disimpan. Yes. Harus tersimpan sampai berapa puluh juta. Apalagi kalau mau yang bagus, yang mungkin sampai ONH plus. Yes. Ada beberapa orang sampai perlu, kalau satu keluarga perlu ratusan juta dia simpan. Jangan dituduh orang seperti harta. Selama zakatnya keluar. Tapi zakat tidak keluar, ini betul-betul kena. Dalam hadith-hadith, ayat-ayat yang menjelaskan mengerikannya akibat orang yang menyimpan-nyimpan hartanya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.